Bismillah, alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallama tasliman kasira. Ikhwani fi din azanillahu iyaqum. Melanjutkan kajian kita tadi sebelum Isya, pada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghabarkan kepada kita semua tentang keutamaan daripada bulan Ramadan dan juga puasa bulan Ramadan, supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul bersemangat dan orang-orang yang bahagia menyambut kehadiran Ramadan, dan kita menambah amal kebaikan kita dalam kesempatan yang istimewa, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi hambanya untuk beramal saleh dan hamba untuk mengekang syahwatnya. Karena puasa ini secara tidak langsung juga akan menjadi benteng seorang hamba dari syahwatnya, yang dengannya hamba akan mudah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang tadi, beliau Nabi s.a.w. menghabarkan, kullu amali bani Adam lahu, seluruh amal anak Adam baginya. Dan beliau menghabarkan, al-hasanatu bi'asyri amsaliha, kebaikan Allah berikan kepada hamba sampai 10 kali lipat kebaikan, bahkan ila sab'umi'atin di'fin, sampai 700 kali lipat kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, sungguh puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku, kata Allah, yang membalasnya. Innahu tarka syahwatahu wa ta'amahu min ajli, sungguh hambaku, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan minumnya karena aku. Ini sisi keistimewaannya dan nilai lebih dari puasa. Sehingga dikatakan, lakulufu, ya, disampaikan oleh Nabi SAW, lisa'imi farhatani, bagi orang yang berpuasa dia dapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan pertama saat ia berbuka, seperti yang kita rasakan, karena ketika buka puasa itu kita bersama keluarga, apalagi makan sama-sama waktunya, sama-sama duduk, sama-sama kumpul, dan terasa nikmat luar biasa karena kita seharian kita menahan diri. Ini kegembiraan yang didapati orang yang puasa. Walaupun makan seperti biasa kita makan, tapi beda nilainya saat Ramadan. Dan apalagi saat tiba hari raya. Lebih terasa bahagia dan gembira seluruh mukminin. Biarpun yang miskin, karena apa? Yang miskin, yang fakir dapat zakat fitrah di malam hari raya. Sehingga di hari raya tidak ada orang Islam, orang mukmin yang kelaparan. Semua gembira. Ini di dunia. Satu lagi kata Allah Azza wa Jalla, beliau sampaikan bahwa Allah berikan kegembiraan nanti ketika jumpa dengan Allah di hari kiamat. Apa kegembiraannya ikhwah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, sungguh di dalam surga Allah Ta'ala ada satu pintu, yuqalu lahu ar-royan, itu pintu Allah beri nama, disebut namanya ar-royan. Dan pintu ini khusus Allah siapkan untuk siapa? Lisa'im, bagi orang-orang yang berpuasa. Sehingga nanti ketika hari kiamat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala memanggil, aina sa'imun, mana orang-orang yang dulu di dunia berpuasa? Fayakumun, mereka berdiri, orang-orang yang berpuasa. Dan tampak dari mereka semerbak harum wangi keluar dari mulut mereka, dan bisa dicium orang-orang yang ada. Ini sebagai bentuk pengistimewaan dan penghususan Allah pada orang-orang yang berpuasa. Dikatakan Nabi SAW, orang-orang ini berdiri menuju pintu yang tadi. Pintu khusus yang Allah siapkan untuk mereka masuk ke dalam jannah. Dan dikatakan Nabi SAW, la yadkhulu minhu ahadun illa sha'im. Tidak akan masuk dari pintu ini seorang pun kecuali yang berpuasa. Idza dakhalu uhliqa. Ketika mereka telah masuk, ini pintu tertutup. Sehingga tidak ada lagi yang masuk dari pintu itu. Begitu mereka masuk, Allah pun memperkenankan bagi mereka, kulu wasrabu hanian bima aslaftum minal ayyamil khaliyah. Kata Allah, begitu mereka masuk, Allah perintahkan, silakan kalian makan minum sesuka kalian. Dengan senang dan sukaria kalian. Sebagai ganti kalian dulu di dunia hari-hari di mana kalian berpuasa. Ya fila barakallahu fikum. Allah siapkan hidangan yang istimewa. Dalam riwayat Ali beliau katakan, ketika mereka telah masuk dari pintu ini, Allah beri mereka minum. Dan mereka tidak akan haus selama-lamanya. Ini kebahagiaan ketika jumpa dengan Allah. Orang-orang yang berpuasa, khusus pintunya, dan ada tanda khusus dari mulutnya keluar bau harum. Yang dikatakan dalam hadis, ya, la khulufu fammi sha'im athyabu indallah min rihil misik. Pastinya bau mulut orang yang puasa lebih harum nanti di sisi Allah dari kiamat daripada harumnya minyak kasturi atau minyak misik. Walaupun di dunia karena kita sedang puasa perut kosong biasa, nafas tidak sedap, nafas tidak enak, wajar. Tapi nanti di akhirat. Begitu ya ikhwah, ada beberapa orang yang memang Allah khususkan di akhirat untuk menjadi ya pemuliaan tersendiri bagi mereka. Orang yang puasa dari bau harum mulutnya. Orang yang berperang di jalan Allah, dikatakan Nabi SAW, min mukmin yuklamu fi sabilillah. Tidaklah seorang beriman, seorang mukmin, ketika dia berperang, dia terluka di jalan Allah, dia terbunuh dengan lukanya, maka dia akan dibangkitkan nanti kahayati, dalam kondisi seperti keadaan dia terbunuh di dalam medan perang. Launuhu launu dam, lukanya menganga, mengalir darah warnanya. Tapi bukan bau anyir, rihuhu rihum misik. Harumnya, harum kasturi darahnya. Sehingga orang-orang yang benar-benar mati syahid, tampak di hadapan makhluk, Allah tunjukkan mereka. Ini para pejuang pembela agama. Yang mereka punya balasan tersendiri istimewa dari Allah Ta'ala. Apa balasannya? Allah berikan mereka 100 derajat di surga sebagai ya, balasan buat mereka. Dan mereka diberi sekian banyak dari istri bidadari. Mereka diberi kesempatan memberi syafaat pada keluarganya. 70 orang keluarganya. Ini yang mati syahid. Tapi beda kalau orang mati bunuh diri dalam bom bunuh diri. Beda. Yang ini diyakini para teroris, khawarij, bahwa bom bunuh diri adalah mati syahid, jihad. Tidak. Tidak masuk. Baik, yang lain ada juga yang Allah istimewakan dari umat ini. Dari apanya? Dari wudunya. Yang kita tahu dari hadis Nabi SAW, beliau katakan, yud'a ummati hurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku dikenal dengan putih, bercahaya terpancar dari bekas-bekas wudunya. Akan terpancar cahaya berkilauan dari bekas wudunya. Tentunya kalau wudunya sesuai dengan sunnah. Tapi kalau wudunya tidak sesuai dengan sunnah, tidak demikian. Kenapa? Beliau katakan dalam hadis bahwa tawadhu'a Rasulullah SAW biwudu'in. Beliau berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu beliau bersabda, hada wudu'i wa wudul anbiya amin qabli. Inilah cara wuduku dan cara wudu para nabi sebelum aku. Wa man naqasa faqad asaa. Siapa yang tidak begini, kurang dari ini, berarti dia telah keliru wudunya. Nah, kalau sudah salah wudunya, tidak mungkin akan menjadikan diterima amalnya. Makanya ya fil barakallahu fikum, bersyukur kita dibimbing Allah kepada sunnah. sehingga wudunya mengikuti sunnah, sholatnya mengikuti sunnah, puasa harus juga mengikuti sunnah. Apa ada orang-orang yang berpuasa tapi enggak diterima puasanya? Bukan ada, banyak, kata beliau. Dan ini kita menjadi harus hati-hati. Beliau katakan, ruban sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atashi. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak dapatkan dari puasanya kecuali lapar, dahaga. Kenapa sih? Kok cuma dapatnya itu? Nggak dapat pahala? Karena dia tidak menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dia nggak makan, dia nggak minum, tapi dia tidak menjaga hal lain yang menjadikan puasanya nggak diterima atau nggak dapat pahala. Yaitu apa? Ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya, perilakunya. Harus diperhatikan ya ikhwan. Karena puasa tidak sekedar engkau diperintah untuk meninggalkan makan minum. Tapi kita diperintah untuk mengendalikan syahwat kita, nafsu kita. Untuk mengendalikan diri kita supaya tunduk pada kebenaran. Makanya beliau katakan, man lam yada qaulu zur wal amalu bihi. Falaisa lillah hajatan ayada atau amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan jelek, perilaku jelek, jahat, Allah tidak butuh dia tinggalkan makan minumnya. Artinya Allah enggak beri pahala dia. Dengan sebab dia berkata jelek, mengolok-olok orang, mencaci orang. Sehingga beliau katakan, bila seorang di antara kalian masuk hari berpuasa, pesan dari Nabi, fala yarfus wala yashab. Jangan sampai Anda berbuat rofas, berbuat jelek, ya. Istilahnya apa? Caci maki, berkelahi, padu, ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau dengan orang lain saja kita enggak boleh seperti itu, apalagi engkau melakukan bersama istrimu, bersama orang tuamu, jangan sampai puasa kepada orang tua kok berani, ya, marahi kepada istri, ngomongnya jelek, jangan sampai. Hati-hati ya ikhwah. Yang kita jaga apa? Pahala puasanya. Jangan sampai kita hanya dapatkan haus, lapar, enggak dapat pahalanya karena kita berkata jelek. Makanya kata beliau, ketika Anda berpuasa, lalu ada orang fa in syabau ahadun. Kalau engkau dicaci oleh seseorang atau engkau diajak berkelahi, falyakul, katakan pada orang itu, inni shaimin. Aku puasa. Jangan diladeni, jangan terpancing emosi. Tapi jangan Anda bilang nanti tunggu lebaran ya. Itu namanya dendam, ancaman, jangan. Ya, karena lagi puasa saya enggak mau kelahi, nanti itu enggak bisa berlebaran. Jangan. Ya ikhwah barakallahu fikum. Kita lihat pelajaran penting dari ibadah ini. Yaitu harusnya kita mampu mengendalikan. Makanya puasa ini dikatakan Nabi asyamu junnatun. Puasa itu benteng. Yastajinu bil abdu yaumal qiyamati minan nar, yang akan jadi benteng hamba nanti dari kiamat dari api neraka. Kenapa? Karena di dunia puasa ini bisa menghalangi orang dari syahwatnya. Mengekang dia, menjaga dia dari gejolak syahwatnya. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, berkatakan, man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajjahu anin nar sab'ina kharifan. Barang siapa yang dia berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah jauhkan dia wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Ini perjalanan yang sangat panjang. Bukan jalan kaki 70 tahun. Digambarkan 70 tahun perjalanan ini adalah burung yang terbang. Selama 70 tahun kira-kira dari mana sampai mana. Menggambarkan betapa jauhnya. Orang-orang yang berpuasa dia dari api neraka. Terhalang jauh dari api neraka. Sehingga ya fila barakallahu fikum, jaga sebaik mungkin amal kita selama Ramadan dan teruslah setelah Ramadan kita jaga. Lisan juga tangan. Karena dari ucapan kita yang secara langsung juga bisa ucapan dari lisan dari tangan kita. yang sekarang zaman WA, zaman Telegram, zaman SMS, zaman dunia maya. Hati-hati tangan kita, jangan sampai kita lagi puasa tapi kita berbuat jahat kepada saudara kita. Menuduh, mencaci, atau yang lainnya dari perkara dosa, jangan sampai. Nah, ya fila barakallahu fikum. Karena kita tidak ingin kalau sampai ibadah yang agung ini kemudian hilang kebaikannya. Dan beliau katakan kepada kita para pemuda terutama, yang tadi sebutkan bahwa puasa ini benteng, akan membentengi kita dari api neraka nanti di akhirat. Nah, di dunia ini beliau habarkan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati fa 'alaihi bisawm, fa innahu lahu wija. Rawal Bukhari wa Muslim. Beliau Nabi SAW bersabda, wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah mampu menikah, segera sudah menikah. Jangan tunda-tunda. Kenapa? Khawatir tidak bisa mengendalikan syahwatnya, terjerumus ke dalam perbuatan zina yang keji, amat sangat keji. Nah, kata beliau, dengan Anda menikah, akan menjaga pandangan, akan lebih menundukkan pandangan dan akan memelihara kemaluan, sehingga tidak sampai terjadi zina. Dan pandangan pun terjaga, tidak tertuju pada hal-hal yang haram. Karena apa? Sudah ada istri. Menjadikan teduh hawa nafsunya, tunduk jiwanya, tidak jelalatan matanya dan tidak terdorong pada perkara-perkara yang keji. Dan beliau katakan, siapa yang belum mampu untuk menikah tapi syahwatnya besar, hendaknya dia berpuasa, karena ini benteng. Ya fila barakallahu fikum. Ketika seorang perut terus dipenuhi dengan makanan, maka syahwatnya akan semakin besar. Dorongan syahwatnya makin besar. Dan ini akan susah dia mengendalikan. Tapi dengan puasa, ketika itu menjadi apa? Reda syahwatnya. Dan ingat ya barakallahu fikum, fitnah yang paling berat, kata Nabi SAW bagi kita, ma taraktu ba'di fitnah adarru lirijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berat, paling bahaya bagi kaum laki-laki, ya sepeninggalku, kata beliau, selain daripada fitnah wanita. Ini yang paling berat. Terlebih di zaman kita ini. Ketika begitu wanita memamerkan kecantikannya. Sehingga kita mau tidak memandang juga kelihatan. Artinya karena memang terbuka. Kita berjalan tidak mungkin tidak lihat. Dan ini adalah godaan. Sehingga bagi orang yang beriman, diperintahkan oleh Allah Ta'ala tundukkan pandangan. Nah, bagi para pemuda yang memang sudah siap untuk menikah, bilang orang tua untuk menikah segera kalau sudah usianya. Adapun kalau memang belum tapi sudah dorongannya kuat, banyak-banyak berpuasa. Jangan sampai dorongannya kuat, puasa enggak sanggup, akhirnya terjerumus dalam perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya fila barakallahu fikum. Beliau Nabi SAW mencontohkan pada kita dalam ibadah selama Ramadan, yang beliau itu selama hidupnya mendapati puasa 9 kali puasa. 9 kali Ramadan. Dan bagaimana beliau mencontohkan kepada kita di dalam menjalani ibadah puasa. Semakin mendekat pada akhir, berakhirnya Ramadan, semakin meningkatkan ibadahnya. Karena Allah katakan dalam Al-Quran tentang Lailatul Qadar, yang pahalanya lebih baik dari 1000 bulan kita berpuasa, beribadah full. 1000 bulan itu tidak mungkin kita mampu. Tapi dengan amalan yang kita kerjakan di malam Lailatul Qadar itu, Allah akan berikan kebaikan sama dengan ibadah 1000 bulan. Yang ini kesempatan bagi kita, ikhwah barakallahu fikum, untuk mendapatkannya hanya di bulan Ramadan. Kalau sampai Ramadan ini kita luput, yang lalu kita belum dapat, tahun depan kita tidak bisa dapatkan kembali Ramadan, luput kebaikan yang besar. Kita dapat di bulan Ramadan ini mudah-mudahan ya, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Kalaupun tahun depan kita sudah tidak ada lagi, semoga ini bisa menggantikan kebaikan-kebaikan yang ya sebelumnya. Menutup dosa-dosa sebelumnya. Sehingga ya fil barakallahu fikum, beliau dikatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dalla asra min awakhir, kalau masuk 10 hari akhir daripada Ramadan, sadda mizarahu, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya kencangkan, beliau tambah ya, mengencangkan ikat pinggangnya, mengurangi makannya ya, dan beliau wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wastaqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Beliau usahakan atau beliau menghidupkan malamnya. Sebab yang disebut oleh Allah, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam, hidupkan di malam itu untuk kita ibadah. Nah, karena ini Lailatul Qadri dikatakan Nabi SAW, taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan, kalian cari Lailatul Qadar itu pada akhir 10 Ramadan. Terutama di malam-malam ganjil. Sehingga ya fil barakallahu fikum, disunnahkan kita kalau memang mampu dan bisa iktikaf, lakukan iktikaf. Sebab dengan kita melakukan iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, insyaallah akan dapatkan itu malam Lailatul Qadar. Satu sisi dia sudah menghususkan waktu 10 hari untuk menunggu Lailatul Qadar memang. Dan dia sudah berusaha memang. Ya. Dan kita enggak perlu, karena ingin melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, ingin lihat mataharinya seperti apa pagi hari malam Lailatul Qadar itu. Jangan sampai kita yang itikaf karena inginan matahari, kita pergi meninggalkan masjid untuk lihat matahari kayak apa terbitnya, untuk membuktikan nanti malam Lailatul Qadar apa tidak. Jangan. Tetaplah itikaf di masjid-masjid yang kita itikaf di situ. Berharaplah kepada Allah dapatkan Lailatul Qadar. Insyaallah orang yang itikaf ini lebih mungkin untuk mendapatkan daripada mereka yang tidak itikaf. Adapun yang tidak beritikaf pun, perhatikan amalan-amalan dalam Ramadan supaya kita tetap mendapatkan kebaikannya. Ingat ya fil barakallahu fikum, 1000 bulan itu waktu yang panjang. Sama dengan 80 sekian tahun dalam hitungan tahun. Yang umur kita belum tentu dapat sampai sebanyak itu umur kita. Dan nilai yang ada pada Lailatul Qadar ini nilai kebaikan full. Sehingga ini tidak mungkin didapati di luar Ramadan dan tidak ada pada umat yang dulu, ada pada umat ini. Makanya beliau mengajarkan kepada kita, semangatlah untuk meraihnya. Nah, ya fil barakallahu fikum, dalam hadis beliau menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi SAW beliau bersabda, man soma ramadana imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan iman dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa dia dari dosa setahun yang lalu. Karena dalam hadis yang lain beliau sampaikan, as-shalawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah war ramadan ila ramadan. Salat 5 waktu, Jumat sampai dengan Jum'ah, Ramadan sampai Ramadan, itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Bila Anda tinggalkan dosa-dosa besar. Hingga ya fil barakallahu fikum, ditegaskan dalam hadis ini, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dia berpuasa ikhlas lillahi ta'ala dan dia mengharapkan pahala dari Allah semata, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampuni dia dosa-dosa yang lalu. Man qama Ramadan, dan siapa yang mendirikan qiyamul lail, berdiri di malam ya, bulan Ramadan yang ini berdiri sholat malam, sholat tarawih. Ya fila barakallahu fikum, disunnahkan kita berjamaah bersama imam, bukan sendiri di rumah, bagi laki-laki khususnya. Berjamaah di masjid, dan orang yang sholat bersama imam, sampai selesai sholat tarawih dan witir bersama imam, walaupun dikerjakan di awal malam, itu pahala dia sama dengan sholat satu malam full. Makanya apalagi ini di bulan Ramadan sudah jelas. Beliau katakan siapa mendirikan qiyam Ramadan. Di malam Ramadan dia mendirikan sholat tarawih. Ya, dengan iman, ikhlas semata karena Allah. Dan ikhtisaban dia mengharapkan pahala. Sama kata beliau. Hufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Diampuni dia dosa-dosanya dari yang sudah berlalu. Dan yang berikutnya beliau katakan, man qama lailatul qadri imanan waqtisaban. Siapa mendirikan ibadah malam hari salat di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, Allah ampuni dia dosa-dosanya dari setahun yang berikut, yang lalu. Ya, dari setahun yang lalu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kebaikan ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Sehingga istimewanya bulan Ramadan. Yang ini diperintahkan kita untuk menyambut dengan gembira. Untuk mendapatkannya atau untuk berharap kepada Allah mendapatkannya. Dan kita sudah dapat masuk ke dalamnya, hendaknya kita serius beribadah kepada Allah. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Karena bisa jadi tahun depan kita tidak dapatkan. Dan kesempatan yang ada harus kita manfaatkan. Na ya fila barakallahu fikum. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita bagaimana kita tahu itu malam Lailatul Qadar. Akan terasa oleh orang mukmin. Karena dikatakan Nabi Lailatul Qadr Lailatun Samhah. La baridin wala harir. Wala harin. Malam Lailatul Qadar itu malamnya ceria. Walaupun tidak ada bulan, seperti terang langit itu terlihat. Tidak ada bintang yang berjalan. Ya. Kemudian di pagi harinya dikatakan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam itu tidak panas, tidak dingin, sejuk suasana. Pagi harinya tadlu'us syams, matahari terbit, la syi'ala. Tiada cahaya yang menyilaukan. Cukup kita rasakan malamnya. Yakni apa ya barakallahu fikum, di malam hari itu kita sudah rasakan beda. Sudah berharaplah kepada Allah, seriuslah ibadahnya. Semoga malam ini malam Lailatul Qadar. Dan kita tidak perlu cerita, tadi malam kamu dapat Lailatul Qadar. Jangan bikin mainan ya ikhwah. Tapi kita berharap kepada Allah. Dan jangan kita pamerkan. Pamer pada teman-teman. Artinya ketika kita lihat tanda-tanda matahari, kemudian lihat tandanya seperti itu, kita memamer, oh semalam saya ibadah begini, tidak perlu. Kita berharap kepada Allah, semoga amal kita diterima Allah, dan kita dapatkan keistimewaan ini. Nah ya fila barakallahu fikum, barangkali untuk menyambut bulan Ramadan, motivasi yang kami sampaikan sebatas ini, karena insya Allah asal tidak antum di sini, ya, akan membahas juga berkenaan dengan bulan Ramadan secara rinci dan lebih detail lagi. Yang tentunya itu harapan asatidah dan kita semua akan memotivasi kita untuk lebih semangat dalam meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Ta'ala di bulan Ramadan yang akan masuk mendekat dan datang menghampiri kita. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah yang lebih baik padanya. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatannya. Dan mohon maaf kalau ada khilaf kekurangan. Kami bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan jazakumullah khair pada ikhwah semua. InsyaAllah besok ba'da subuh kita akan lanjut dengan materi yang lain seperti dalam pengumuman dari panitia. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.